Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif qawluhu wa bina'uhu ala al-fathi ka dhuraba. Perkataan Ibnu Hisham dan binanya fi'il madhi itu dengan fathah seperti kata dhuraba. Illa ma'awawil jama'ati, kecuali ketika fi'il madhi itu bersambung dengan wawu jama'ah. Fayudhammu, maka dia didhammahkan. Ka dorobu, seperti kata dorobu. Wa dhamiril marfu'il mutaharriki, dan juga ketika dia bersama dhamir marfu' yang berharokat. Fayusakkanu, maka dia disukunkan. Fi'il madhi itu mabni dengan sukun. Ka dorobtu, seperti kata dorobtu. Nah, qala al-mu'allif, hadhihi ahwalu bina'il fi'il madhi. Ini adalah keadaan-keadaan binanya fi'il madhi. Wahia salah satun, dan keadaan itu ada tiga. Ada tiga keadaannya. Al-ula, keadaan pertama, ayyakuna mabniyan alal fathi. Fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Wa hadha huwal aslu, dan ini adalah asal dari fi'il madhi, mabni dengan fathah. Sawa'un akana al-fathu zahiran, sama saja apakah fathahnya itu zahir, nampak. Nahwu, contohnya takallamal khatibu. Contohnya kalimat takallama al-khatibu. Khatib itu telah berbicara. Takallama di sini fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Dilihat huruf akhir dari takallama itu mim. Dia fathah. Zahir nampak. Am muqaddaran, atau ditakdirkan, tidak nampak. Nahwu contohnya da'a al-muslimu rabbahu. Seorang muslim itu berdoa kepada Rabbnya. Fada'a, maka kata da'a ini fi'il madhi, fi'lun madhin, dia adalah fi'il madhi, mabniun ala fathin muqaddarin, dia mabni dengan fathah yang muqaddar, yang ditakdirkan. Alal alifi, di akhir di atas huruf alif. Da'a, huruf terakhirnya adalah huruf alif di sini. Ya, di situ ada harokat fathah, tapi muqaddar. Mana min duhurihi, tercegah dari penampakan fathahnya ini, at-ta'adzuru, karena udhur. Karena huruf alif ini tidak bisa menerima harokat. Sehingga ketika dia harokatnya fathah, maka muqaddar. Demikian pula ketika dhamma, pasti muqaddar. Ketika hurufnya adalah alif. Nah, ini keadaan pertama dari fi'il madhi. Dan ini asal fi'il madhi, yaitu mabni dengan fathah. Fathahnya itu bisa zahir, nampak, bisa juga muqaddar, tidak nampak. Ini dilihat huruf akhir dari fi'il madhi tersebut. Fa yubna al-fi'lul madhi al-fathi. Maka fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Idalam yattasil bihi syai'un, ketika tidak bersambung dengan fi'il madhi itu sesuatu pun. Kama mutsila, sebagaimana dicontohkan. Ini yang pertama. Dia fi'il madhi itu mabni dengan fathah ketika belum bersambung dengan apapun. Awittasalat bihi ta'ut ta'nitsi sakinati, atau ketika dia bersambung dengan tak taknis as-sakinah. Tak yang menandakan perempuan, yang berharokat sukun. Atau at-ta'i ta'nisi as-sakinatu. Nahwu contohnya nasihat Fatimatu ukhtaha. Fatimah telah menasihati saudarinya. Fi'il madhi di sini nasihat. Dia mabni dengan fathah. Mabniun alal fathi, nasoha. Nasoha, huruf terakhir dari fi'il madhi ini huruf ha, harokatnya fathah. maka dia mabniun alal fathi. Kenapa? Litisolihi bita itani sisa kinah. Karena bersambung dengan tak taknis asakinah. Yaitu huruf tak yang sukun di setelah huruf hak nasohat. Nah, au aliful aliful tathniyati, atau ketika fi'il madhi itu bersambung dengan alif tathniyah. Alif tathniyah adalah domir yang menunjukkan dua pelaku. Alif tathniyah. Nahwu contohnya asyahidani qala al-haqqa. Dua saksi itu mengatakan kebenaran. Di sini qala fi'il madhi mabniun 'alal fathhi. Huruf terakhirnya adalah lam, qala. Dan dia harokatnya fathah. Kenapa? Litisolihi bi alif at-tasniyah, karena bersama dengan alif tasniyah di akhir huruf setelah huruf lam itu. Qala, alifnya itu namanya alif tasniyah, yang menunjukkan bahwa pelakunya itu dua orang. Nah, dan ketika keadaan seperti itu, maka fi'il madhi ini mabniun 'alal fathhi. Demikian, ini keadaan pertama fi'il madhi. Dia mabni dengan fathah, dan ini asalnya ketika tidak bersambung dengan apapun, atau bersambung dengan ta' ta'nis sakinah, atau bersambung dengan alif tafniyah. Nah, athaniyatu, keadaan kedua, ayakuna mabniyan ala dhommi. Fi'il madhi itu mabni dengan dhommah. Wadhalika idha tasolat bihi wawul jama'ati. Yang demikian, ketika bersambung dengan fi'il madhi itu wawul jama'ah. Wawul jama'ah adalah huruf wawu yang menunjukkan dhamir, kita ganti, dan menunjukkan jumlah yang banyak lebih dari dua. Nahwu contohnya al-mujahiduna hadaru. Para mujahidin itu hadaru, telah hadir. Nah, di sini fi'il madi adalah hadaru. Huruf terakhir dari fi'il ini adalah ra. Harokatnya dhammah, hadaru. Mengapa? Ya karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Setelah huruf ra itu namanya wawul jamaah, hadaru, yang merupakan domir yang menunjukkan pelaku yang banyak. Hadoru berarti mereka telah hadir. Nah, ini keadaan kedua dari fi'il madhi mabniun ala dhommi, yaitu litsolihi biwawil jama'ah, karena dia bersambung dengan wawu al-jama'ah. Di footnote-nya penulis mengatakan aman nahwu wazaw banau. Adapun contoh kata atau fi'il madhi wazau, mereka telah berperang, atau banau, mereka telah membangun. Fadhammu muqaddarun. Di sini dhammahnya itu ditakdirkan. Huruf terakhir dari fi'il ini kalau dilihat di sini wazau, di zai, dan banau di huruf nun. Zai dan nun di sini fathah. Mengapa demikian? Kita lihat penjelasan. Wal aslu, asalnya dari kata ini wazaw dan banau, asalnya adalah wazawu dan banayu. Ini asalnya. Jadi ada huruf wawu di kata wazawu, itu ada wazawu. Di banau ada huruf ya banayu. Nah, ini asalnya. Fastathqalatid dhammatu 'alal wawi wal ya'i. Kemudian dhammah, harokat dhammah itu terasa berat di atas huruf wawu dan ya. Wazawu, banayu, itu harokat dhammah dianggap berat untuk diucapkan di wawu dan ya pada kata ini. Fahudifat, sehingga harokat itu dihapus atau dimatikan, sehingga menjadi sukun. Nah, faltaqa sakinani, sehingga bertemulah akhirnya dua sukun. sukun pertama itu pada wawu setelah huruf zai, wazawu, ini dimatikan jadi sukun. Sukun kedua pada wawul jamaah. Begitu juga pada banayu, ketika domah berat disukunkan jadi banai. Setelah ya ada wawul jamaah, sukun juga. Maka dua sukun akhirnya bertemu, fahudhifatil wawul ya'u. Maka ketika dua sukun ketemu ini, dihapuslah wawu pada kata gozawu ini. Gozawu, dibuang wawunya yang pertama, yaitu wawu huruf fi'il, dan walya'u dan huruf ya, huruf fi'ilnya, banayu, banai, dihapus ya'nya. Wa baqiya ma qabla wawil jama'ati, dan dibiarkan harokat sebelum wawu jama'ah, yaitu huruf zai, wazau, dan banau, huruf nun sebelum wawu jama'ah. Ini dibiarkan maftuhan ala halihi, di fathah sebagaimana keadaan. Nah, ini jadi akhirnya dibaca wazau dan banau. Misalnya wazawu dan banayu, harokat domah berat pada wawu dan ya, sehingga disukunkan, dimatikan, dan wawu akhirnya dibuang. Demikian pula ya akhirnya dibuang, dan wawu jamaah tetap yang maju ke depan, dan harokat sebelum wawu jamaah tetap fathah, wazau dan banau. Ini penjelasan tentang fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jamaah, yaitu mabniyun ala dhommi. Nah, adapun untuk kata seperti waza dan bana, ini ketika dia bersambung dengan wawu jamaah, maka ala dhommi al muqaddar, dia mabni dengan dhommah muqaddarah yang dihapus karena berat. Demikian keadaan kedua dari fi'il madhi mabniyun ala ad-dhommi, yaitu ketika bersambung dengan wawul jamaah, liittishalihi biwawil jamaati. Atsalitsatu, yang ketiga, keadaan ketiga, ayyakuna mabniyan ala sukuni, fi'il madhi itu mabni dengan sukun. Kapan? Wadhalika idza tasala bihi dhamiru raf'il mutaharriki, jika dia bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Dhamir rafa' berharokat. Kata ilfa'ili, seperti ta fa'il, ta yang menunjukkan pelaku. Nahwu, contohnya kata betu al-haditha. Di sini artinya kata betul haditha, saya telah menulis sebuah hadis. Kata betu di sini fi'il madhi. Dia huruf terakhirnya huruf ba, harokatnya sukun. Mengapa? Litisolihi bita'il fa'il. Mana ta'il fa'il? Tu. Kata betu. Tu ini ta' fa'il, mutaharrik. Fi'il madinya mabni dengan sukun. Jadi dilihat harokat akhir dari fi'il tersebut. Huruf ba, dia sukun. Nah, ini keadaan fi'il madi itu mabni dengan sukun. Litisolihi bita'il fa'il, dengan domir ta' fa'il, domir rofa' mutaharik. Au na allati hiya fa'ilun, atau ketika bersama dengan na yang merupakan fa'il, berharokat, domir rofa' berharokat, na fa'il. Nahwu, contohnya istama'na al-muhadurata, kami mendengarkan dengan seksama seminar itu. Nah, istama'na, istama' adalah fi'il madhi mabniyun nakuni litisalihi bina alfa'ilin, dengan huruf na yang merupakan fa'il. Nah, kemudian au nunul inathi, atau ketika dia bersambung dengan nun al-inath, nun yang menandakan pelakunya perempuan banyak. Nahwu al-banatu jalasna fil manzili, para anak-anak putri itu telah duduk di rumah. Jalasna di sini lihat jalas ini fi'il madhi mabniun ala sukuni litisolihi binunil inas. Karena bersambung dengan nun al inas, nun al inas na di sini yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah banyak lebih dari dua perempuan, jelasnya. Nah, ini keadaan ketiga dari fi'il madhi mabniun ala as-sukun. Nah, kemudian waqauluhu perkataan penulis ad-dhamiril marfu'il mutaharriki, dhamir marfu' yang mutaharrik yang berharokat. Yukhriju dhamiran nasbi, ini mengeluarkan dhamir nasab. Karena yang dimaksudkan ada dhamir rafa. Jadi dhamir nasab tidak termasuk. Mithlu al-kafi fi nahwi akramaka, seperti kata kaf pada contoh kata atau kalimat akramaka. Dia telah memuliakan engkau. Akrama di sini fi'il madhi mabniun 'alal fathhi. Dia mabni dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Kan di sini ada dhamir ka. Ya kan? Kaf. Sini ka. Taharik berharokat fathah ka. Artinya engkau. Mengapa dia fathah? Tadi dikatakan dia mabniun ala as-sukun ketika bersambung dengan dhamir rafa matahari. Ya alasannya karena ka di sini, kaf di sini dhamir nasab. Karena kaf di sini dhamir nasab bukan dhamir rafa. Bukan dhamir marfu. Wa na fi mithli Muhammadun akramana. Demikian pula na dhamir na pada semisal kalimat Muhammadun akramana, Muhammad telah memuliakan kami. Nah, akramana di sini na dhamir mutaharrik, dia juga berharokat fathah. Kenapa enggak akramna? Ya karena di sini nanya ini dhamir nasab bukan dhamir marfu. Nah, kalau dia disukun akramna, maka nanya ini jadi dhamir rafa. Kalau dia di fathah akramana, maka nanya ini jadi dhamir nasab. Jadi beda harokat, beda arti nanti. Nah, kalau dia seperti ini, fi'ilnya tetap mansub, ya tetap mabni dengan fathah, bersama dengan dhamir na, maka dia dhamir nasab, bukan dhamir marfu. Fal fi'lu ma huma mabniun 'alal fathhi, maka fi'il dengan dua domir ini kaf dan na mabni dengan fathah. Kenapa? Ya karena alasannya dua domir ini domir nasab. Wa yukhriju wawal jama'ati, demikian pula kalimat domir marfu mutaharik ini mengeluarkan wawul jama'ah. Li'annaha domir raf'in sakinin, karena dia domir rafa' yang sukun tidak mutaharik. Wawul jama'ah. Fala yubnal madhi maha ala sukuni, maka fi'il madhi itu tidak mabni dengan sukun ketika bersambung dengan wawul jama'ah. Bal ala dhommi, bahkan dia itu mabni dengan dhommah ketika bersambung dengan wawul jama'ah. Kama madha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa yukhriju alifal itsnaini, demikian pula perkataan dhamir marfu mutaharrik mengeluarkan alif al-itsnain. Alif itsnain, fa innaha dhamir raf'in sakinin. Sakinin karena aliful itsnain ini dhamir rafa yang sukun juga, bukan mutaharrik. Wal madhi maha mabniun 'alal fathhi. Jadi fi'il madhi dengan alif itsnaini ini ketika bersambung dengan alif itsnaini mabni dengan fathah, kama taqaddama sebagaimana telah dijelaskan. Nah, ini tentang fi'il madhi. Dia punya tiga keadaan berkenaan dengan binanya. Yang pertama mabni dengan fathah, mabniyan 'alal fathhi, ya ini asalnya. Kapan? Pertama, idza lam yattasil bihi syai'un, ketika tidak bersambung dengan apapun, atau idza tasalat bihi ta'ut ta'ni fi sakinah, atau ketika dia bersambung dengan tak di sakinah, atau yang ketiga idza ta salat bihi alifut tafniyah, ketika dia bersambung dengan alif at tafniyah, maka fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Dan yang kedua mabniyun 'alal dhammi, kapan idza ta salat bihi wawul jamaah, ketika dia bersambung dengan wawu al jamaah. Kemudian yang ketiga fi'il madhi itu mabniyun 'alas sukuni, ini kapan idza ta salat bihi, idza tasalat bihi ta'ul fa'il, ketika dia bersambung dengan ta' fa'il, atau na'ul fa'ili, ketika bersambung dengan nun atau na yang menunjukkan banyak pelaku, atau idza tasalat bihi nunul inasi, ketika dia bersambung dengan nun al-inas. Bahasa kesimpulannya idza tasalat bihi domir rofil mutaharik, ketika dia bersambung dengan domir rofa yang berharokat, maka fi'il madhi itu mabniyun ala sukuni. Ini tentang binanya fi'il madhi dan tanda bina. Wallahu a'lamu bisawab.